Konsultasi Syariah. Mandi besar harus menggunakan sampo dan sabun? Pertanyaan, apakah boleh mandi junub tanpa pakai sabun atau sampo? Misalnya, waktu di perjalanan tidak membawa sabun atau sampo. Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Rukun mandi besar ada dua. Satu, niat melakukan mandi besar sesuai latar belakang dia melakukan mandi. Jika dia mandi besar karena junub, maka dia berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Dan jika dia mandi besar untuk Jumatan, maka dia berniat mandi hari Jumat. Dua, membasahi seluruh badan dengan air dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki. Al-wajiz fi fiqh as-sunnah. Mengenai tata cara membasahi seluruh badan dengan air, ada riwayat dari Aisyah dan Maimunah yang menceritakan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi. Dalam penjelasannya, Aisyah mengatakan, kemudian menyiramkan air ke atas kepala dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali, kemudian beliau mengguyurkan air ke seluruh badannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pula yang diceritakan Maimunah, beliau mengatakan, kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Selanjutnya, beliau bergeser dari posisi semula lalu mencuci kedua kakinya di tempat yang berbeda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis di atas, tidak ada penjelasan mengenai alat pembersih yang digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti daun bidara. Karena itu, bukan syarat mandi wajib harus menggunakan sabun atau sampo. Lajnah Da'imah, lembaga fatwa Saudi, pernah ditanya mengenai hukum menggunakan sabun atau alat pembersih lainnya ketika mandi besar. Jawaban lajnah, yang wajib ketika mandi junub adalah menggunakan air dan tidak wajib menggunakan alat pembersih seperti sabun atau semacamnya. Demikian seperti yang dijelaskan dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ketika seseorang menggunakan sabun atau alat pembersih lainnya, hukumnya dibolehkan. Fatwa lajnah Da'imah. Kesimpulannya, mandi junub boleh dilakukan tanpa sabun maupun sampo, dengan syarat semua anggota tubuh basah. Demikian, Allahu a'lam.